Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun mencintamu takkan ku sesali, karena aku yang terindah kan selalu terindah. Aku bisa apa memilikimu. Oh, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu, maafkan aku menduakan cintamu. Berat rasa hati. Jangan